Kita masih melanjutkan hukumnya isbar. Dikarenakan sombong atau tidak, bahkan untuk hari ini kita tidak bisa melihat contoh orang yang isbar dan menyombongkan dirinya. Maka menyombongkan diri ini bukan hilang. Ini pendapat yang kuat dibanding dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan bahwa kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Kita ulang sebentar, 792. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يندر الله يوم القيامة. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat. Salah satu sifat Allah melihat. Sifat apa? Sifat Allah ada dua. Zatiyah dan fi'liyah. Sifat zatiyah, sifat yang menempel pada diri Allah, seperti besar, tinggi, berilmu, hidup, dan seterusnya. Kemudian selain sifat zatiyah ada sifat apa? Fi'liyah, perbuatan Allah, seperti melihat, mendengar, turun, menciptakan, menghancurkan, dan nanti di sini sifat apa? Fi'liyah. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat tadi. Ila man jarra izarahu batara, kepada orang yang menarik-narik pakaiannya, yang pakaiannya sampai ke lantai di bawah mata kaki, adalah lafaz di sini batara, karena menyombongkan diri. Kemudian 793, tidak ada fawaid dari hadis ini karena ini merupakan pengulangan. 793, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala min al-ka'bayn min al-izar. Izar, pakaian bawah atau satu pakaian, jamis, pakaian dari atas ke bawah atau pakaian dari tengah ke bawah seperti sarung celana panjang. Ma asfala min al-ka'bayn, yang sampai di bawah mata kaki, sampai di bawah asfal, di bawah. Berarti kalau pas mata kaki tidak, di bawah mata kaki, fa finna, maka terancam neraka. Siapa yang terancam neraka? Siapa yang terancam neraka di sini? Izarnya, apa orangnya yang memakai izar? Tentu orangnya, karena neraka bukan untuk pakaian, neraka hanya untuk siapa? Manusia dan si. La amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ismah. Sungguh akan kami penuhi jahannam itu dengan jin dan manusia, tidak ada yang lain. Apakah hewan, tumbuhan, ada pun batu ini yang disembah, batu yang disembah sebagai penghinaan kepada mereka yang menyembah batu, menyembah patung. Ya. Mereka besar-besarkan, mereka agung-agungkan patung itu, enggak taunya disiksa di neraka. Kemarin kita bahas seperti was'alil 'ayr. Tanyakanlah kepada unta-unta itu. Ya. Saya kira kaidah seperti ini tidak ada di bahasa kita, ada di bahasa Arab. Ada dalam surat Yusuf, was'alil 'ayr allati kunna fiha. Tanyakanlah kepada unta-unta itu. Ya. Maksudnya siapa? Orang-orang yang mengendarai unta itu disebut untanya. Ya. Tanyakanlah kepada desa itu. Maksudnya, tanyakanlah kepada penduduk desa. Nah, maka yang dimaksud dengan pakaian yang berada di bawah mata kaki terancam neraka, yang terancam sekali lagi yang memakai pakaian tersebut, bukan pakaian. Ini pun ada satu fawaid yang sudah merupakan pengulangan. Madunal ka'baini minal qadam yu'adzabu uqubatan li'isbali sahibihi tawbahu. Apa yang pakaian yang di bawah mata kaki, maka akan diazab sebagai akibat, sebagai hukuman bagi orang yang memakainya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meremehkan dosa. Jika itu sebuah larangan dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh diremehkan, walaupun sepelekan, walaupun sekedar mencelupkan tangan ke dalam ember ketika apa bangun tidur. Kita tidak boleh mengatakan ini sepele. Jadi larangan Nabi setelah ketika kita bangun tidur, maka jangan kita mencelupkan tangan kita ke dalam air yang berada di ember. Ya, dicuci dulu. Dicuci dulu dengan mengambil air itu atau dipancungkan. Ya. Dan begitu terus. Seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya tidak boleh kita remehkan. Walaupun di mata kita mungkin pilihkan. Kita lanjutkan 794. Wa'an Abi Dharrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun, ada tiga orang, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Salah satu sifat Allah bicara, dan pembicaraan Allah kalau ditulis apa? Pembicaraan Allah, apa yang pernah diucapkan oleh Allah kalau ditulis, maka law kana al-bahru midada li kalimat rabbi, seandainya seluruh air yang ada di lautan menjadi tinta, dipakai untuk menulis ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan dari pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi sampai akhir zaman. Seandainya seluruh firman Allah itu, ucapan Allah itu, pembicaraan Allah itu, kata-kata Allah itu ditulis dengan tinta yang ada di seluruh lautan, maka la nafidal bahru, kata Allah. Tinta seluruh lautan itu habis. Sementara firman Allah belum habis ditulis. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah berfirman, Allah berbicara kapan saja. Berbeda dengan orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengatakan hari ini Allah sudah tidak berfirman lagi. Kenapa? Kenapa? Jadi, mereka punya pemahaman. Ada dalil. Ya, setidaknya punya hujjah. Apa hujjah mereka? Karena wahyu telah putus. Al-Quran sudah tidak ada lagi, Injil sudah tidak ada lagi, sudah selesai difirmankan. Berarti Allah tidak berfirman lagi sekarang ini. Ketika turun ayat terakhir, Al-Yawma Akmaltu atau Idza Jaa Nasrullah, habis itu Allah tidak berfirman lagi sampai akhir zaman. Ini pendapat siapa? Asy'ari. Betulkah pendapat ini? Salah besar. Salah besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah salah mengatakan Allah berbicara kapan saja. Kenapa? Karena firman Allah ada dua. Pembicaraan Allah ada dua. Apa dan apa? Yang sifatnya apa dan sifatnya apa? Firman Allah ada dua. Yang pertama, firman Allah yang diwahyukan. Firman Allah, lalu firman Allah ini dibawa oleh Jibril, lalu diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa berupa Taurat, Nabi Isa berupa Injil, Nabi Daud berupa Zabur, Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Ini jenis pertama, firman Allah. Firman Allah yang diwahyukan. Yang kedua, firman Allah yang tidak diwahyukan. Kapan ini? Setiap hari. Setiap hari, setiap saat Allah berbicara. Kapan? Terserah Allah. Allah berbicara dan didengar. Lihat, Rahim. Antum tahu hadis tentang Rahim. Ketika air mani masuk ke dalam Rahim, maka apa yang terjadi? Bertanyalah malaikat penjaga Rahim, ya Allah, mau dijadikan atau tidak? Kata Allah, jadikan. Yes. Atau Allah menjawab, jangan dijadikan. Kan tidak semua jima menghasilkan hamil, ya kan? Maka itu kehendak Allah. Jadikan, tidak dijadikan. Apa ini kalau bukan firman Allah? Allah berfirman. Gitu. Didengar oleh malaikat penjaga rahim. Kalau Allah mengatakan jangan jadikan, maka dikeluarkan dalam bentuk darah. Dikeluarkan dalam bentuk darah. Darah haid. Nah, jika Allah mengatakan jadikan, maka malaikat penjaga rahim ini bekerja untuk menjadikan. Dan tidak ada yang bisa menghalang. Tidak ada yang bisa menghalang. Kata Allah misalnya, jadikan. Malaikat ini susah ya Allah. Ada spiralnya, ya. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak ada apa-apanya spiral dibanding dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Mau spiral, mau vasektomi, mau apapun, kalau Allah menghendaki, jadi. Gitu ya. Nah, ini akidah seorang muslim. Akidah seorang muslim wajib meyakini bahwa kehendak Allah tidak bisa dihalangi oleh apapun, oleh kekuatan apapun. Ini wajib kita yakini. Yes. Dan keyakinan ini tidak menghilangkan usaha. Keyakinan ini tidak menghilangkan usaha. Maka para sahabat yakin dengan ini, bahwa jadi atau tidak, Allah yang berkehendak. Dan kalau Allah sudah berkehendak, tidak mungkin gagal. Tetapi para sahabat ketika menjimak para budak dan tidak ingin budaknya hamil, maka ada usaha mengeluarkan air mani di luar rahim. Nah, lihat. Jadi keyakinan kita kepada takdir tidak menyebabkan kita menghilangkan usaha. Tetap harus ada usaha. Yes. Ya, seperti kita jalan di sehari-hari. Antum habis selesai ngaji ini, nanti pulang sampai ke rumah, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Tentu sudah. Tidak ada yang belum ditakdirkan. Apa antum mengatakan kalau takdir saya sampai rumah pasti sampai, ya? Walaupun saya duduk terus di sini, ya? Saya akan tunggu takdir sampai rumah, ya? Dan saya akan duduk-duduk di sini, ya? Kalau takdir saya sampai rumah nanti akan ada yang gotong, ya? Saya kira enggak ada di antara kita yang berpikiran seperti itu. Kita yakin betul bahwa kita sampai rumah atau tidak sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Bisa saja kan pulang dari sini sampai rumah, ada juga yang sampai rumah sakit, ada juga yang sampai kemana, tidak sesuai dengan rencana kita. Allah yang menentukan. Tapi tetap kita berusaha. Ya. Ah, lalu ketika sudah berumur 120 hari 4 bulan, nah, maka Allah tiupkan ruh. Lalu Allah berfirman kepada si malaikat ini, penjaga rahim, tulis umurnya sekian, tulis rezekinya sekian, tulis begini, tulis begini. Nah, ini firman Allah dicatat oleh malaikat ini. Dan pencatatan ini sifatnya agak berbeda dengan pencatatan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak ada pilihan yang di sana. Dan itu rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Jibril, Mikail, Rasulullah SAW, tidak ada yang tahu. Ya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah berbicara kapanpun. Sesuka Allah mau berbicara kapanpun. Dan hadis-hadis tentang Allah berbicara sebagai contoh itu banyak. Salah satunya tadi, Allah berbicara kepada malaikat penjaga rahim. Allah berbicara kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si pula, cintailah dia. Ini kan firman Allah. Allah menyebut nama satu persatu orang. Nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah, dibanggakan di hadapan para malaikat. Siapa? Sebentar lagi ya. Kira-kira 9 hari lagi. Orang-orang disebut namanya oleh Allah satu persatu. Dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Siapa? Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, puncak haji, al-hajju Arafah, dibanggakan oleh Allah. Yes. Iblis mengatakan, Nabi mengatakan bahwa iblis tidak ada hari yang lebih ditakuti oleh iblis kecuali hari itu. 9 Zulhijjah, hari yang luar biasa besar. Dan beramal di hari itu dimulai dari tadi ya, tanggal 1 amal besar, tidak ada yang mengalahkan. Walaupun Ramadan tidak bisa mengalahkan, Ramadan bisa mengalahkan itu malamnya, Asrul Awakhir, 10 malam terakhir, terutama malam-malam ganjil adalah Lailatul Qadar. Beribadah di malam itu lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Adapun siang hari sekarang ini, tadi, besok, lusa dan seterusnya sampai tanggal 10. Salat sunat, sedekah, baca Al-Qur'an, nolong orang, puasa, puncaknya mengalirkan hewan kurban kita, mengalirkan darah hewan kurban kita. Ya. Bahkan sahabat bertanya, bagaimana dibanding jihad fisabilillah? Kata Nabi, ya, jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal kebaikan di hari-hari ini, sekarang ini, kata Nabi. Kecuali orang yang berjihad membawa harta dan nyawanya dan dua-duanya tidak pulang, baru bisa menyamar. Ya, maka perbanyak amal kita di hari-hari sekarang. Inilah firman Allah. Nah, Allah nanti tidak akan mengajak bicara kepada 3 orang. Yang pertama, mengajak bicara, wala yanduru ilaihi, tidak melihat. Allah tidak mau melihat. Sebuah ayat besar datang di yaumil mahsyar, tidak dilihat oleh Allah. Bagaimana perasaan kita ketika kita datang ke orang tua, lalu orang tua kita, ibu kita tidak mau melihat kita? Kayak apa rasanya? Atasan kita tidak mau melihat kita, guru kita tidak mau melihat kita, orang-orang tidak mau melihat kita, kayak apa? Padahal kita masih punya orang lain. Ya, teman-teman masih mau lihat, tetangga-tetangga masih mau lihat, tapi ibu kita enggak mau melihat kita. Tentu sedih kan? Hari itu Allah Rabbul Alamin, dan enggak ada yang mau melihat. Ya, tidak ada pertolongan, tidak ada belas kasihan, semuanya dari Allah Rabbul Alamin. Wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan. Maksudnya dosa-dosa tidak diampuni. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada 1, 2, 3, 4 empat kecelakaan. Celaka pertama, tidak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah. Tidak dibersihkan, tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan akan diazab dengan azab yang pedih. Empat kecelakaan. Wa qara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga marrah. Allah Rasulullah mengucapkan ini tiga kali. Tiga kali diulang-ulang. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Diulang tiga kali. Qala Abu Dzar. Abu Dzar mendengar sabda Nabi ini. Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, khabu wa khasiru, sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh binasa. Turut, turut, turut mendoakan buruk. Dari sini kita harus berpihak. Kita tidak boleh tidak berpihak. Kita harus berpihak. Lihat Abu Dzar, ya, turut mendoakan khabu wa khasir, celaka dia, rugi dia, ya, binasa dia. Ini kan doa buruk. Mendoakan buruk. Ini bukan sakian makian buruk. Ini doa. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa mendoakan buruk kepada manusia dan syarat-syarat dan keadaan tertentu. Dan ucapan Abu Dzar tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan jangan begitu Abu Dzar, udah diam saja, enggak usah ikut-ikutan, enggak usah ikut mendoakan buruk. Enggak, Nabi diam saja. Berarti ucapan Abu Dzar ini hak. Karena tidak mungkin bagi Nabi takhirul bayan inda waqtil hajah. Mengakhirkan keterangan di saat dibutuhkan. Diam terhadap kesalahan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun oleh Abu Bakar mungkin, oleh Umar mungkin, oleh Imam Syafi'i mungkin. Ada kemaksiatan di depan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i diam saja. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Ya, walaupun kecil sekali, mungkin. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin. Ketika ada kemaksiatan di hadapan beliau lalu beliau diam saja, tidak mungkin. Ya, inilah bedanya beliau dengan manusia biasa. Ya. Manhum ya Rasulullah? Lalu Abu Dzar bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, dan akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Siapa mereka ya Rasul? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama al-musbil, orang yang pakaiannya isbah. Ya. Taulah kita sekali lagi bahwa dosa besar kecilnya dosa tidak minta izin pada akal kita, tidak permisi kepada nurani kita, hati kita. Kalau berdasarkan akal nurani hati kita, apa salahnya? Nyalain siapa? Gak ada yang keberatan. celana saya, sarung saya di bawah mata kaki, apa salahnya? Ancamannya luar biasa, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, akan diadab dengan adab yang besar. Inilah hukum Allah dan Rasulnya, tidak minta permisi kepada siapapun. Sebaliknya sudah sering kita bahas bagaimana perbuatan-perbuatan yang menurut manusia biasa biadab, menurut orang awam gak baik. Kita sudah melewati beberapa hadis dan itu diperintahkan oleh Allah. Di dalam peperangan mengambil istri orang, musuh. Sudah pernah kita bahas. Maka aturan Allah dan Rasulnya wajib kita nomor satu. Dan jangan pakai ra'yu akal logika kalau bertentangan dengan dalil. Nah, kecuali tidak bertentangan dengan dalil, walillahil haq. Kita pakai akal kita. Kalau bertentangan dengan dalil, jangan. Hadis ini tidak menyebutkan musbil karena apa? Di hadis tadi dikatakan batara, kuyalah, karena sombong, karena membesarkan diri. Adapun di hadis ini tidak. Al-musbil, titik, orang yang berpakaian isbah. Yang kedua, al-mannan. Apa al-mannan? Dari kata manna yamunnu. Dia mengungkit-ungkit pemberian dengan menyakiti orang yang telah dia beri. Ini manna. Dicaci maki. Saya dulu 3 tahun yang lalu sedekah 3 juta pada si fulan. Lalu sekarang saya bangkit-bangkit sambil saya jelek-jelekkan dia. Karena saya minta tolong sama dia, dia enggak mau nolong misalnya. Saya ungkit-ungkit pemberian saya, ini manna. Dosa besar. Wajib kita melupakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain sedekah. Ketika sekarang dia kita mintai tolong dia nama malah seolah menghina, lupakan. Ya, kalau kita tidak bisa melupakan, ya minimal jangan mengungkit. Ya, yang paling selamat lupakan. Maka jika kita pernah berbuat baik pada seorang, lupakan. Ya. Kata Allah seperti apa? Kama tali sofwanin, seperti batu yang licin. Alaihi turab, yang di atasnya ada debu. Wa asabahu wabil, lalu diterpa hujan yang sangat lebat. Fatarokahu solda, habis tidak bersisa. Apanya? Pahalanya. Kita menyantuni anak yatim dari bayi, dari kecil, ya, susunya, pakaiannya, makanannya, biaya sekolahannya, kan habis puluhan juta, mungkin ratusan juta, ya, sampai dia dewasa, sampai dia kerja. Lalu satu ketika kita tersinggung dengan akhlak dia, kita minta tolong sama dia, dia gak mau nolong. Lalu kita tersinggung. Oh, lalu kita ungkit-ungkit pemberian ini. Walaupun pemberian ini besar sekali, ratusan juta. Capek, lelah, ngurus dari bayi, ya kan? Apa kata Allah? Seperti pahala kita hilang. Seperti debu yang terkena hujan lebat di atas batu licin tadi. Tidak bersisa. Waliyah. Maka tahan, ya. Walaupun dia ngeselin, jengkelin, tahan mulut kita. Kecuali anak kita, boleh, ya. Mengungkit-ungkit kepada anak, boleh, ya. Kamu tidak ingat nak, dulu ibu capek ngurusin kamu dari kecil gini. Ini kan ungkit-ungkit, ini boleh terhadap anak, boleh. Tadi kan bukan anak, anaknya orang lain. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk memeliharanya, mengasuhnya dan seterusnya. Kalau anak kan kewajiban. Ya. Nah, maka hati-hati. Barangkali ada di antara antum yang mengasuh anak dari kecil, semuanya biaya untuk bersiaplah kalau anak ini nanti menyakiti hati kita. Jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit mana hilang pahalanya, di samping nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah, justru akan diazab dengan azab yang pedih. Yang terakhir, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib wa fi riwayatin bil halifil fajir. Orang yang menjual sil'ahnya, orang yang menjual dagangannya dengan menjual dan jualannya laku, ya, maka munfik bukan tidak sama dengan ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u belum tentu laku, menjual jualan. Kalau ini laku, ya. Jadi membikin dagangannya laku, lebih tepatnya begitu, ya. Membikin dagangannya laku. Dia membikin dagangannya laku dengan cara apa? Sumpah palsu. Sumpah bohong. Demi Allah, Pak, sebelum Bapak kemari, ini sudah ada yang nawar 1 juta, demi Allah. Padahal enggak ada. Ya, lalu si Bapak ini mau beli 1 juta. Padahal enggak ada yang nawar. Lalu laku kan, dibeli oleh Bapak ini. Maka orang ini terancam tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah dan seterusnya. Perkataan ini para pedagang, jangan sumpah. Walaupun benar, hindari sumpah. Ngapain sumpah? Mau beli silakan, enggak mau ya sudah. Demi Allah, dari sononya sudah 1 juta. Walaupun benar, enggak usah. Ya. Sudah enggak mau ya sudah. Ini saya jual 1,2. Enggak mau ya sudah. Jangan ada sumpah, jangan ada dari sono sekian, dari sono sekian. Ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, at-tajiru shadiqul amin. Tajir, pedagang yang shadiq, yang amin, yang jujur, yang amanah, ma'an nabiyyi, yes, bersama para nabi, wasiddiqi, wasyuhada, bersama para siddiqi, bersama para syuhada. Karena jarang para pedagang itu yang jujur. Yes. Jika antum termasuk pedagang yang jujur, berharaplah. Dan berbahagialah, ya, mendapatkan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikul hadis, hadis ini saya yang muslim. Yang pertama, isbatu sifatil kalam lillah, ketetapan adanya sifat bicara pada diri Allah. Wajib kita katakan bahwa salah satu sifat Allah adalah berbicara, berfirman. Berfirman itu kan bahasa kita, bahasa halusnya. Berfirman, berbicara, berkata-kata. Bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf. Didengar oleh Nabi Musa dengan suara, dengan huruf. Ya, didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj dengan suara, dengan huruf. Ada sinnya, ada ta'nya, ada alifnya, ada ba'nya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Adapun Asy'ari yang meyakini tanpa saut, tanpa huruf. Ya. Tak dalil dari mana? Adapun ahlu sunnah wal jamaah mengatakan didengar oleh Nabi suaranya. Kalau tanpa suara, tanpa huruf, bagaimana bisa didengar? Ya. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Setidaknya ada 4 Nabi yang pernah mendengar suaranya Allah, firman Allah, ucapan Allah. Kalau tanpa suara, apanya yang didengar? Kan ini pemahaman yang sederhana. Yes. Suara pasti ada hurufnya. Yes. Coba kalau suaranya itu bahasa Arab, ya tentu ada ba-nya, ada nun-nya, ada sad-nya, ada sin-nya, ya kan? Kalau bahasa Ibrani ya lain lagi. Kalau bahasa Indonesia misalnya ya ada N-nya, ada L-nya, ada B-nya, ada A-nya, kan gitu. Ya, cuman kan gak ada. Allah tentu tahu bahasa Indonesia. Ya, tapi gak ada. Bahasa Ibrani didengar oleh Nabi Musa. Bahasa Arab didengar oleh Nabi Adam. Didengar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wajib kita yakini seperti ini. Tauhid apa ini namanya? Tauhid apa ini namanya? Ini bagian dari tauhid. Meyakini bahwa Allah berbicara, Allah mendengar, Allah murka, Allah malu, Allah tertawa. Ini semua berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan bagian dari ilmu tauhid. Tauhid apa? Asma wa sifat. Asma wa sifat. Yes. Yang kedua, jawazut tikrari fil qira'ah. Boleh mengulang-ulang bacaan. Berapa kali tadi diulang oleh Nabi? 3 kali. 3 kali. Ya. Ada riwayat Nabi ketika datang satu kaum memberikan salam 3 kali. Ya. Ini agak sebagian kaum muslimin salah faham. Ya. Maksud Nabi, maksud hadis ini adalah Nabi minta izin dengan salam itu 3 kali. Bagaimana disebutkan, dijelaskan di hadis lain. Maka jika kita di depan pintu saudara kita, di depan pintu tetangga kita, meminta izin, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban, boleh diulang. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban lagi, boleh diulang. Sekali lagi, Assalamualaikum. Tidak ada jawaban, ulang. Ini ajaran Nabi SAW. Gak boleh, gak dengar kali, di belakang kali, ya. Udah, 3 pulang. Ya, ya tentu ada juga, ya. Assalamualaikum, pulang. Ya. Itu mah gak niat, ya. Gak niat bertamu, ya. Ya tentu, tunggu sebentar lah, 4 menit, 2 menit. Nah, itu maksudku. Nah, sebagian saudara-saudara kita memahami keliru. Apa? Kalau ceramah salamnya 3 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawabannya tak kurang kompak ni. Assalamualaikum warahmatullahi sampai 3 kali. Enggak ada. Ya, tidak berdasarkan dari bukan itu maksudku. Salam izi. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.